Yahya, bab 12. Nem areh sabeluna areh Raja Paskah. Isa mius ka Betania. Ejadia bengkona Lazarus, sebe isa epaudi pole saala namate. Ebengkona Lazarus jeria isa eka angkae. Ela dini Marta. Lazarus ben muita muya toju ngakan abering ben isa. Saala na jeria, Miriam nyentur. Ngibe minyak ro om narwastu. Benyak na setengah liter. Sear gena cek larang. Minyak jeria eselen kapadena isa. Lacu ekesot bi obna. Ro om minyak jeria dedi sabengko. Salah setonga morete isa se anyama Yudas Iskariot. Ia arya se ebudi arena akianat ka isa. Ngucak. Apon apa minyak ro om panikah mik tak jual bayi. Mun kun 300 pese salah kapaju. Pesenah kening bagi ka orang miskin. Yudas ngucak kanta jeria. Beni pola na abek na mikire orang miskin. Tapi pola na abek na maleng. Pese andik na sesaberengan sepateku ka abek na sekut eka alae. Tapi isa adebu. Di nerah panang babinik jeria. Sengko emennya pola na eperantaa seko beragia. Orang miskin selanjang ngebeda iantara nebek na. Tapi sengkok nje. Banyak orang Yahudi sengiding. Je Isa beda Ebetania. Tetilacu pada entar kajadia. Beni perak tero tatemu ben Isa. Tapi tero nangali enyakia. Lazarus seepaudi polebi Isa. Jeria sahabebe. Mam imam kepala. Amaksud mateana Lazarus kia. Sabeb tetidadelenah banyak orang Yahudi. Tak endek nurok reng-oreng jeria pole, sarta lacu parca jeka isa. Kalaguana reng-oreng sebenyak, seentar araya gil are Raja Paskah, pada ngiding je isa tepak nabede ede lempar jelenan. Miusah ka Yerusalem. Deti reng-oreng jeria ngalak dauna palma, lacu entar ngambe isa sambi rak sorakun. Aja akhirat! Isa mangki hemar segi muda. Laju eteteni. Detika lakon apa seetoles edelim Alkitab. Tak usah tako potresion rua abes raton harabu. Netene hemar segi muda. Ebek to jeria red morete Isa kita ngarteh ka jeria kapi. Tapi sa'lana Isa emul je'aki kalaben sehdena. Reng-oreng jeria buruh pada engak. Je Isa seepakan ta jeria bi reng-oreng gelek. Labede edelem Alkitab. Reng-oreng sehadir tepak na Isa atikane Lazarus. Sopaje kaluar dari kuburana. Ben epacege sa'lana mate. Nyakseni kadetian jeria. Jeria sa'bebe. Banyak orang entar ka Isa. Sabab reng-oreng jeria ngiding. Je Isa jeria sema bedeh ka ajipun jeria. Deti reng-oreng farisi pada saling ucap. Sampian ben kaula tak bisa apa-apa. Olah tisaus ka Isa. Orang satunya ngereng Isa kenika. Antara na reng-oreng seentar ka Yerusalem. Abek tia ka Allah ebek to perayaan jeria. Bede kiapan berempan Yunani. Reng-oreng jeria nyanter ka Filipus. Seasala dari Betsaida e Galilea. Lacu ngucak. Taretan, manabi kenging kaula tero apang kia sarang Isa. Deti Filipus entar abele ka Andreas. Ben seka dua jeria lacu mator ka Isa. Debuna Isa kareng-oreng sebede e jeria. Lanapa bektona potre manusia yaku ngakia. Sengkok ngocak sabender. Gandum sabuter tanto pakun sabuter. Kacabana mon gandum jeria etamen edalem tanah. Lacu mate. Mon gandum jeria lamate. Buru ngasih lagi gandum sabenyakna. Sapa sengai mane odikna. Bekal kailangenah odikna. Tapi sapa sebecik ka odikna itu nyeria. Bekal pakuna miara odikna jeria. Kaangkui odik sesaungkuna. Tor langgeng. Orang salah dinena sengkok, kotu norok sengkok, sopaje tambang latin bisa apolong ben sengko neng etang kenengan ben sapa sealatini sengko bekal eh hormat tenah bi tang ramah setia tang ati rasa keter apa sih kau cak ya sengko setia apa sengko kau ngocak ramah nyokon apa lopot ati dalam dari saat kak dinto tapi sengko dateng parlo ngadep benar saat ada kesengsaraan ria Rama, aku ngagi asmai pon junan dalem. Ebek tojeria, pas bede suara dari langit. Bi sengko, saleranala e aku ngagi. Benki e aku ngagi apole. Oreng sebenya, sebede eje dia ngiding suara jeria. Cak nareng oreng jeria. Arwah geluduk. Tapi bede kia sengoca. Beni. Arwah malaikat si Abu Debu ka Isa jeria. Isa laju adebu kareng oreng jeria. Suara jerwa. Ekaeding beni ka angkui ka parloana sengko. Tape ka angkui ka parloana bekna. Satia lanapak ka bektona. Tunyeria e hakemi. Satia seneguk ko besa etunya bekale pakulu e. Tape sengko ria. Mon sengko lai patengki i atas bumi. Sakabina oreng bi sengko. Eta harga kasengkok. Seada bukan tajeria no dua kia. Beremah cara nasesete. Cak nareng oreng sebanyak jeria ka Isa. Menurut buku hukum kaula, Rato penyelamat berdi odi selanjenga. Panjenengan mi ada bu potrana manusah kotu epatengki yatasa bumi. Pasera potrana manusah kepanika. Debuna Isa. Perak kare sekejak terang jeria sebeda yang terana bekna. Jadi marah terus ajalan pompong terang jiri agik bada. Mek oleh bakna tak ikening papeteng. Oreng si ajalan epetengah. Tak tahu je entar ada emah. Papar caja ka terang jiri. Saabita terang jiri agik bada e bakna. Mek oleh bakna deti na anak-anak terang. Sama rena ada bukan tajiri ya. Isa lacunying lah dari jadi ya. Bentak kasokan ngaton pole kareng oreng jiri ya. Mas kela banyak ka ajiben seepa bede Isa eadek nareng oreng jeria. Tapi reng oreng jeria tak parcajeh kasalerana. Deti bener seede buaki Nabi Yesaya. Aduh Guste, pasera separcajeh ka berta setotoraki abdi dalem. Kapasera itu tuaki ya kobesana pangeran paneka. Deti reng oreng jeria tak bisa parcajeh. Sebab ye saya la adebu kia. Allah adebu. Bi sengko reng oreng jeria epa buta matana. Epa topo pekerana. Sopaja matana tak nangale e. Ben pekerana tak ngarte. Sopaja reng oreng jeria tak abeli ka sengko. Sa'lana jeria bi sengko pas epa beres. Yesaya ada bukan tajeria. Polana lango lati keagungan na Isa. Ben abu debu par karasaleran. Maske kan tajeria, benya oreng. Lamala yantarana para pangubesa Yahudi. Sepade par taje ka Isa. Tapereng oreng jeria tak bengal ngakoh rang terangan. Sabab takok tak ebeki masuk ka kenenganah. Kabuktian bi reng oreng farisi. Reng oreng jeria asenengan e alam manusia e tembeng e argei bi Allah. Isa laju adebu e pakaje. Oreng separcaje kasengko, beni parcaje kasengko, tapi parcaje kasengotos sengko. Ben oreng senengale sengko, nengale sengotos sengko. Sengko dateng katunya ria, minangka terang. Me oleh orang sepercaya ka sengko tak sampai neng epet tengah. Orang sengeding katang pengajaran, tapi tak atorok ke pengajaran jeria. Beni sengko se ahakimna. Sabab sengko dateng, beni ahakimna dunya, tapi meselamet deh. Orang senolak sengko, bentak ngedingaki tang ocak, labede se ahakimi. Apa seko cagi sengko, jeria se ahakimi orang jeria iare kiamat. Sabab sengkok cak ngocak beni dari tangkarep tibi. Rama sengotos sengkok, jeria semakon ka sengkok apa sekotu eko cagi sengkok. Ben sengkok tau, jek pepako nejeria madeteng odik seseongkuna tor langkeng. Dedi, sengkok notoragi apa saya jeragi rama ka sengkok.